ngerti dok. Esok-esok wis kelangan popok karo beruk. Coba takono sing yang kebo kae. Mbok menawa dhewe ngerti. Man paman sing guyang kebo riku napa wonten papa beruk keli papa ini marang isulaman beruk cengkir kacengkir. Paman paman sing guyang sapi riku napa wonten bapak beruk keli bapak keli marang isulaman beruk cengkir gading. Piyen lho, aku kurang ngerti lho. Mbok coba kae kan. Ana nini-nini sing lagi musisi kae. Coba takono mbok menawa ngerti ya. Ndak iya, iki ana ndak bapakmu ta iki. Neng, neng apa kowe gelem ndak dipek karo si kaki buta ngono? Dan gelem, ayo, ayo ngger melu aku kene ngger.